إخوتي في الله رحمه ورحمكم الله kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Azim ayat ke-131 dari An-Nisa firman Allah walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha wa in takfuru فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah lah pemilik dan penguasa segala yang di langit dan di bumi. Dialah sebagai hakim yang menentukan segalanya, dia yang memerintah, dia yang melarang. Jalla fi'ula. Oleh sebab itu terkait makna ini bahwa Allah yang berkuasa, yang memerintah, yang melarang, Allah sebutkan walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Kami telah perintahkan, kami wasiatkan, mewajibkan kepada ahli kitab sebelum kalian, juga kepada kalian, yani iyyakum, kembalinya kepada wasaina, yani takdirul ayat. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa wasainakum, sama. Jadi ahlul kitab juga antum ayuhal mu'minun yang ada di umat ini sama-sama mendapat wasiat atau perintah dan kewajiban Allah anittallah, untuk bertakwa kepada Allah. Untuk kalian beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukan dia dengan yang lain. Untuk kalian jadikan tameng, melindungi diri kalian dari azab dan murka Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Taqwa adalah sebaik-baik senjata bagi seorang mukmin menghadapi berbagai macam bentuk cobaan dan fitnah dalam kehidupan. Lalu ketika terjadi fitnah Ibnul Ash'ath di Madinah, fitnah yang besar, pertumpahan darah terjadi, bahkan sebagian fudala rahimahumullah sempat ikut. Ditanya Hasan al-Basri apa yang harus dilakukan menghadapi fitnah itu, besar fitnahnya Ibnu al-Ash'ath. Maka beliau jawab, atfi'uha bittaqwa. Tadi riwayat lain beliau katakan, idfa'uha bittaqwa. Tolak fitnah itu dengan takwa. Atau atfi'uha, padamkan fitnah itu dengan takwa, dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Padam fitnah itu, bahkan itu fitnah yang sangat besar, nyawa, kehormatan dan harta. dan takwa seperti yang ma'ruf adanya, taat kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Makanya terlibat di dalam fitnah, meninggalkan tuntunan syariat atau menyalahi sunnah, tidak akan itu memadamkan fitnah. Terbukti dalam fitnah itu Muslim Al-Khurasani rahimahullah wa'afa'an, termasuk yang terseret di fitnah tersebut. Alhasil ketika beliau dibelenggu dan menunggu giliran untuk dieksekusi, penggal mati, beliau katakan, "Tawallahi mat lad dunya hasalna walal akhirah hudzina atau hadzaina." Demi Allah, kata beliau, dunia tidak kita dapati, wala akhirat kita dapati. Artinya dunia tidak kita dapati, wala mereka dapat kekuasaan, wala bisa merubah. Karena tentu tujuan awalnya inginnya merubah kemungkaran, memimpin sehingga kebaikan yang ada itu maunya, dengan kudeta atau dengan melawan penguasa yang ada, inginnya yang dimaukan keadilan yang ini, sehingga dunia bisa didapati dengan kekuasaan ada di tangan mereka. Wala itu mereka dapati, la dunya asalna walal akhirah haddaina, bahkan akhirat pula tidak kita dapati. Kalau salah satu dari keduanya mending, dalam tanda kutip, kalau itu terkait dunia, misalnya terkait akhirat itu enggak benar, menyalahi syariat, tapi berhasil sehingga dia jaya, pegang kekuasaan, dalam tanda kutip mending dunia dia dapati. Nah, ini dunia enggak dia dapati. Atau yang kedua, dunia mungkin tidak dapat, misalnya jihad fisabilillah, ya dalam tanda kutip jihad dikatakan dunia tidak dia dapati, dalam artian dia meninggal syahid insya Allah. Dunia betul tidak dapati, tapi akhirat dia dapati. Sementara ini dunia gak dapat, akhirat pun gak dapat, karena cara dan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan sunnah, melawan dan merontak kepada pemimpinnya. Imam Sa'id Ibn Musayyib, astagfirullah, Sa'id Ibn Jubair rahimahullah, ketika ditawan pula dan dihukum mati dan eksekusi, walaupun dalam bab lain, beliau ditanya permasalahan fikih. Ada subhanallah, ada orang yang masuk begitu dan melihat sosok Sa'id bin Jubair imam, maka beliau ditanya, "Ya imam, masalah ini bagaimana hukumnya?" Dalam keadaan beliau dibelenggu dan nunggu giliran untuk dipenggal, dan beliau jawab, "Masalah gara-gara dalilnya begini. Dijawab. Makanya kemudian mereka sebutkan, "Kanu yarawna annal ilma amanah." Mereka memandang bahwa ilmu itu amanah, tidak ada alasan atau tidak ada udzur untuk dia lari dan menghindar dari amanat itu. Sementara dia bisa jawab, dijawab dalam keadaan kematian mau beliau hadapi rahimahullah. wa'afallahu an. Makanya mereka pun a'immah dari tabi'in, termasuk Sa'id bin Jubair mengatakan al-yawm nahnu wa ghadan antum. Di hari ini kami dan esok kalian. Artinya kami dari ini yang sebagai ahlul fatwa, sebagai ulama, sebagai juru dakwah yang mengembang amanat ini, yang itu ada di hari ini sekarang, wa ghadan dan esok giliran antum, giliran kalian yang memegang amanat tersebut, memimpin dakwah, mengajar, berfatwa, agar tongkat estafet berlanjut kepada generasi berikutnya. Kembali kepada ayat, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Tapi jika kalian kufur, maka bagi Allah yang seluruh di langit dan di bumi, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Ini sama seperti yang Allah katakan tentang Nabi Musa ketika menyampaikan kepada kaumnya dalam Ibrahim 8, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid. Kalau kalian kufur dan yang seluruh di muka bumi kufur, Allah maha kaya, maha terpuji, enggak butuh kepada kalian. Kekufuran kalian tidak mengurangi kekuasaan Allah secuil pun. Juga dalam Taghabun ayat 6, fakafaru wa tawallau wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Mereka kufur, mereka berpaling, sementara Allah maha kaya, tidak butuh dengan mereka, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Yang rugi hanya mereka sendiri, mereka sedikit pun tidak merugikan Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Dan bagi Allah pula seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai wakil yang mengurusi segalanya. Artinya Allah yang mengatur setiap makhluk, setiap jiwa, atas segala yang mereka lakukan. Dan itu Allah sebutkan dalam ayat lain, Aman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka qayyum, nama dari nama Allah yang mulia, ismun min asma'illah, seperti Allah sebutkan dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, memiliki makna yang pertama, qaim binafsihi, Allah berdiri dengan dirinya sendiri, artinya sama sekali tidak butuh dengan makhluknya, diri sendiri. Dan tidak ada makhluk yang seperti itu, tidak akan ada. Seberapapun tingginya dan sempurnanya makhluk, seberapapun kekuatan dia, dia butuh kepada yang lain. Dia butuh istri, dia butuh pegawai, dia butuh ini, dia butuh itu. Tidak bisa berdiri sendiri, menunjukkan kelemahan mereka. Tapi Allah maha sempurna, sehingga Allah tidak butuh dengan yang lainnya. Makna qayyum pula berarti Allah itu mencukupi, mengatur segala makhluknya, menjaga dan mengatur makhluknya, langit, bumi, seisi keduanya, di antara keduanya, makhluk-makhluknya, malaikat, manusia, binatang, kullu, semuanya Allah cukupi mereka. Makna ini, makna mencukupi, ya tentunya jauh lebih sempurna, tapi pada makhluk dengan makhluk, seperti yang Allah katakan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dari makna ini, qawwamun, qa'im, qiyam. Dia yang mencukupi istrinya, dia yang carikan belanja, dia yang melindungi, dia yang ini, dia yang itu. Nah, itu pada makhluk dengan makhluk. Dan Allah tentu jauh lebih sempurna, bahwa Allah yang mencukupi, yang melindungi, menjaga makhluknya. Iya sya'yudhikum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Allah kehendaki, Allah akan hilangkan kalian semua, wahai manusia, dan Allah datangkan kaum yang lain, dan Allah maha kuasa untuk itu. Artinya menggantikan kalian kalau kalian bermaksiat kepadanya. Tidak ada sulitnya bagi Allah untuk menghanguskan kalian semua, hilang sama sekali, habis kalian. Dan Allah ganti dengan kaum yang Allah cintai mereka. Nah, Allah sebutkan dalam Muhammad ayat 38, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Allah gantikan kalian dengan kaum lain selain kalian, dan mereka tidak akan jadi seperti kalian. Tapi orang-orang baik yang takwa dan taat kepada Allah. Juga dalam Ibrahim 19, iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki, Allah buang kalian, Allah habiskan kalian, Allah gantikan makhluk lain baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, dan itu enggak sulit bagi Allah. Makanya enggak akan tersia-siakan apa yang mereka lakukan. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ketika melihat puing-puing puing-puing kerajaan yang telah dijatuhkan oleh kaum mukminin Konstantinia, beliau menangis. Kata sebagian tabi'in, ini hari kemenangan jatuhnya kekuatan kufar, muslimin berhasil menjatuhkan mereka. Kenapa kok Anda malah menangis, yang lain senang, alhamdulillah bersyukur. Kata Abu Ayyub, aku memperhatikan puing-puing mereka ini berjatuhan dan roboh, tiada tersisa. Lalu beliau katakan ini, ma ahwanu khalqin alallah inhum dayya'u amrah. Betapa hinanya manusia itu di hadapan Allah ketika mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Mereka yang dulunya didaya, mereka yang dulunya kaya raya, mereka yang dulunya kuat ini itu, karena kemaksiatannya, karena mereka menyalahi syariat Allah, begitu mudahnya mereka dihancurkan. Hanya saja bagi seorang mukmin, tobat dari dosa dan kesalahan adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya di dalam riwayat Rasul sebutkan, laula antudnibu ladhahaballahu bikum thumma ata biqaumin adnabu thumma tabu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak berdosa sama sekali, akan Allah datangkan kaum lain yang itu mereka berdosa, lalu mereka bertobat kepada Allah SWT. Tobat ibadah yang begitu mulia, bahkan dengannya tampak kebesaran Allah dan rendahnya manusia di hadapannya dalam keadaan munkasir galb. Dia menghadap Allah dalam keadaan kecil dan takut dan berharap, dan itu dicintai oleh Allah. Kalau saja tidak ada dosa, enggak ada makna-makna ini. Dari mana akan diketahui makna tobat itu sendiri? Dari mana akan diketahui kebesaran Allah, kecilnya hamba ketika mengharap ampunan dari Allah? Nah, dari mana akan diketahui bahkan makna dari nama Allah Ghafur, Rahim, Tawwab? Bukan berarti kemudian orang dianjurkan berbuat dosa dan maksiat lah. Tetapi yang dimaksud bahwa manusia tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Jadi seperti yang Rasul katakan, khairut khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallah thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia, maka bagi Allah, di sisi Allah, pahala dunia dan akhirat. Artinya ayat ini teguran dari Allah kepada mereka yang niatnya, keinginannya hanya dunia. Bas, yang penting baginya keuntungan duniawi, yang penting baginya dia dapat laba, terlihat di kasat matanya, tampak secara materi. Yang penting hanya itu bagi dia. Akhirat gak ada perlunya baginya. Bagi orang yang semacam itu, Allah ingatkan, ketahui oleh kalian, di sisi Allah lah pahala dunia dan akhirat. Maka jika kalian minta kepada Allah dunia maupun akhirat, akan Allah berikan, dan akan Allah cukupi kamu dengannya. Seperti yang Allah katakan, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada dari manusia yang meminta dunia, di akhirat dia enggak punya apa-apa. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada pula dari mereka yang berkata, Rob kami berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan lindungi kami dari azab neraka. Juga di Asyura 20, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthal dunya nuktihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Yang menginginkan ladang akhirat akan kami tambah ladangnya, tapi yang menginginkan ladang dunia kami berikan sebatas yang dia inginkan di dunia, sementara di akhirat dia tidak akan mendapati apapun. Wallahiyadzubillah. Banyak ayat yang serupa dengan ini. Mankana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuri, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Yang menginginkan ajila, keuntungan di dunia ini, ajjalna lahu fiha ma nasya', kami berikan apa yang dia kehendaki di dunia ini, bagi yang kami kehendaki. Tapi Allah katakan liman nurid, bagi yang Allah inginkan. Maka ini mentakyid, membatasi yang dipahami secara umum di ayat-ayat yang sebelumnya. Seperti Allah katakan tadi, wa man kana yuridu harta dunya nuktihi minha, seakan pasti diberi sudah kalau dunia yang dia inginkan secara mutlak. La, karena Allah sebutkan di Al-Isra, liman nasya ma nasya'u liman nuri, dibatasi dengan yang Allah kehendaki, orang yang Allah inginkan hal itu untuknya. Dan ayat-ayat yang berikutnya, man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min wa ulaika kana sa'yuhum mashkura, yang menginginkan akhirat dan bersungguh-sungguh berusaha mendapatinya. Kullan nabuddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Di akhir ayat Allah jelaskan keutamaan akhirat, bahwa di akhirat itu yang lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum aw walidaini wal aqrabina iyakun waliyan aw faqiran Allahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwamin bil qist. Allah perintahkan dalam ayat ini mukminin untuk menegakkan keadilan agar mereka tidak menyimpang, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, agar tidak takut celaan dalam taati Allah, dalam menegakkan syariatnya, agar tidak ada suatu apapun yang menghalangi mereka atau membelokkan mereka dari ketaatan mereka kepada Allah, agar mereka saling ta'awun, saling membantu untuk penegakan keadilan ini. Syuhada alillah, sebagai saksi bagi Allah. Seperti yang Allah katakan, wa aqimush syahadata lillah, tegakkan persaksian itu untuk Allah. Artinya ditunaikan, disampaikan mengharap wajah Allah semata, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ada yang disembunyikan, tidak diselewengkan. Makanya Allah katakan walau ala anfusikum, artinya persaksikan kebenaran itu walaupun itu atas diri kalian sendiri. Atau kalaupun madharatnya, kalaupun dampak yang kalian khawatirkan itu menimpa pada diri kalian sendiri, maka jangan kalian terhalangi untuk menyampaikan al-haq. Kalaupun bahkan diri kalian yang harus menyuarakan itu bahwa saya salah, saya keliru, saya menyalahi ayat ini atau hadis ini terhadap dirimu sendiri. Awil walidain wal aqrabin, atau kalaupun itu orang tuamu, kedua orang tuamu atau kerabatmu, jika persaksian itu memang alaihim yang memojokkan mereka atau mempersaksikan mereka, maka jangan pula kalian terhalangi untuk menyampaikan kebenaran. Karena mereka orang yang sangat dekat denganmu, orang yang sangat kamu cintai, jangan sampai menghalangi kamu, jangan sampai membelokkan kamu untuk kamu tidak adil, sehingga menutup-nutupi, padahal kamu tahu mereka salah, atau membantah-bantah, mendebat, oh enggak, anu ini itu, belum tentu itu anu ini, padahal kamu tahu dalam diri memang salah. Maka tegakkan persaksian itu untuk Allah, kamu katakan na'am, bapak saya salah dalam hal ini, keliru, abah saya salah, ibu saya salah, kakak saya keliru, paman saya salah, adik saya keliru. Nah, sampaikan kebenaran, jangan kamu tutupi, jangan kamu belak-belokkan kesana kemari untuk kamu memperdebatkan sesuatu guna membela atau menutupi mereka. Itu perintah Allah kepada mukminin. Kunu qawwamina bil qist, syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin wal aqrabin. Nah, diriwayatkan bahwa Abdullah ibn Rawaha ketika diutus oleh Allah menghitung hasil panen atau buah-buah ahli Khaybar Yahud, dan kita tahu Yahud siapa mereka. Ketika itu Yahudi hendak menyogok, memberi riswah kepada Abdullah bin Rawaha untuk lebih menguntungkan mereka. Ini jangan dilaporkan ke Rasulullah SAW semuanya, misalnya kok hasil panennya dihitung, dikira-kira, dilihat kebunnya ininya, misalnya diperkirakan 10 ton disogok oleh Yahudi Abdullah bin Rawaha, maunya disogok untuk misalnya kamu katakan saya cuma 5 ton uangnya. Maka kata Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu kepada mereka, wallahi laqad ji'tukum min indi ahadil khalqi ilayya, aku datang ke kepada kalian dari orang yang paling aku cintai, yaitu Rasulullah SAW. Wala antum abghadu ilayya min a'dadikum min al-qiradati wal khanazir. Dan kalian orang yang paling aku benci. Kalian sama seperti monyet dan babi. Wa ma yahmiluni hubbi iyyahu wa bughdhi lakum alla a'dila fikum. Tapi ketahui oleh kalian, cintaku kepada Rasulullah SAW, benciku kepada kalian tidak akan membuat aku enggak adil kepada kalian. Artinya kalian enggak usah khawatir, aku pun enggak akan curang. Misalnya diperkirakan 10 ton tadi, tentunya bisa diperkirakan petani yang ma'ruf ini itu enggak akan kemudian dilaporkan oleh Abdullah bin Rawahah, 20 ton ya Rasulullah hasil panen mereka tahun ini, untuk kemudian akan lebih banyak yang diambil oleh Rasul. Gak akan. Padahal kalian orang yang sangat aku benci. Kalian seperti monyet dan babi, tapi aku gak akan curang, gak akan mendolimi kalian. Kalaupun itu dilakukan kan akan menguntungkan muslimin, akan menguntungkan Rasulullah, orang yang paling beliau cintai. Tapi itu tidak akan aku lakukan. Lalu apa adanya? Ini dilihat diperkirakan 10 ton, disampaikan 10 ton kurang lebih. Mereka mau nyogok untuk supaya beliau tidak melebih-lebihkan laporannya, perkiraannya tentang hasil panen mereka. Itu jawaban Abdullah bin Rawahah. Maka kata Yahudi melihat kenyataan itu, bihada qamatis samawati wal ardh, dengan ini langit dan bumi ditegakkan, keadilan semacam ini. Ayat ketika Allah sebutkan kunu qawamin bil qisti syuhada'a lillah, qawamin ini sigha mubalaghah dari qawim, qawamin artinya Allah perintahkan untuk itu terulang atau terus menerus, tidak hanya sekali, tidak hanya dalam satu kasus ini kamu adil pada dirimu, pada orang tuamu atau kerabatmu atau orang yang kamu cintai yang dekat denganmu. Lah. Tapi dalam setiap kasus dan terus menerus dalam hidupmu. Menunjukkan kenyang dan banyaknya. Kunu qawami. Teruslah dan selalulah kalian itu menegakkan keadilan. Dalam persaksian kalian, bahkan terhadap diri kalian sendiri, mengakui hak orang lain atas dirinya, mengakui hak orang lain atas dirinya, yakni betul saya telah mendzalimi fulan, betul ini haknya fulan ada pada saya. Lalu Allah sebutkan kedua orang tua karena mereka orang yang paling wajib untuk kita berbakti dan berbuat baik padanya. Orang yang paling besar kedudukannya untuk kita hormati dan kita bela, kita muliakan. Itu pun kalau memang perkara kebenaran, keadilan, ya kamu harus adil hatta pada orang tuamu, padahal mereka orang paling kamu cintai, makanya disebut oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akrobin, orang-orang yang dekat denganmu, karena seringnya orang cenderung ta'asub, qaumiyah, qabaliyah, fanatik karena golongannya, karena sukunya atau karena daerahnya, karena bangsanya, membuat dia membela mereka dengan membabi buta tanpa tahu, tanpa dia peduli benar atau tidaknya. Bahkan orang asing yang tidak ada hubungannya denganmu, la nasab, wala kerabat, wala suku, gak ada yang menyatukan antara dia dengan kamu. Gak satu darah, gak satu nasab, gak satu suku, gak satu bangsa, gak ada keluarga, gak ada sanak kadang, gak ada apa. Dia justru lebih berhak untuk kamu adil padanya. Karena cenderungnya orang mudah untuk dolim padanya. Enggak ada hubungan. Kalau kepada orang lain yang masih ada hubungan, mungkin dia berpikir, janganlah, enggak enak masih keluarga sendiri, masih family, masih satu suku, masih satu bangsa. Tapi orang ini yang asing sama sekali, apa yang dia perhitungkan untuk merampas haknya untuk mendolimi dia? Enggak ada bagi orang yang tidak beriman. Makanya diingatkan oleh Allah, mereka justru lebih pantas untuk dijaga hak-haknya. Maka ayat ini perintah untuk menjaga hak orang agar ditunaikan dengan baik, dan juga harta benda mereka. Ayat ini tidak diperselisihkan di kalangan ulama bahwa persaksian seorang anak terhadap kedua orang tuanya syahadah madhiyah, teranggap sah dan benar dalam syariat. Dan itu tidak menafikan atau tidak bertentangan dengan bakti dia kepada kedua orang tuanya. Bahkan persaksian dia atas mereka itu termasuk bakti, termasuk kebaikan untuk mereka. Dengan itu keluar, atau dia mengentaskan orang tuanya dari tuntutan di dunia sebelum nanti di akhirat. Sehingga dia katakan apa adanya, kalau memang itu hak orang, kalau memang itu kesalahan orang tuanya, hak, ya dia katakan hak. Nah, orang tua saya, bapak saya, ibu saya keliru dalam hal ini, salah. Yang benar fulan, yang sedang berseteru misalnya dengan orang tuanya. Dan para ulama a'immatus salaf, terutama para ulama hadis, orang yang paling terdepan dalam pengamalan ayat ini, Imam Ali Ibn al-Madini rahimahullah, pernah ditanya tentang ayahnya, Abdullah al-Madini. Beliau menghindar, tanya selain aku. Tapi terus mereka maksa dan tanya terus ke Ali. Nah, bapakmu bagaimana, ayahmu bagaimana? Beliau selalu menghindar. Karena mereka tunggu jawaban Imam Ali al-Madini, karena beliau imam, dalam jarh ta'dil, dan bahkan dijuluki Hayatul Wadi, ularnya lembah. Artinya namanya ular, na'udzubillah, kalau sekali matok gak akan salah sasaran, kena-kena. Artinya orang yang beliau jarah pasti majruh. Dan ma'ruf Imam Al-Madini, guru besarnya Bukhari. Walhasil lalu beliau ingat, maka beliau katakan, na'am hadha atau hadhal ilma din. Iya, memang ini perkara, ilmu ini agama, agama bagi Allah. Maka beliau katakan, la ta'khudhu an abi fa innahu dha'if. Jangan kamu ambil riwayat dari ayahku, dia dha'if. Dihukumi bapaknya sendiri lemah, jangan kamu ambil riwayat, jangan kamu percaya. Alim besar, imam. Begitu pula Abdullah ibn Abi Unais, ketika ditanya tentang saudaranya, beliau katakan, akhi dhaif, saudaraku lemah, dhaif. Jangan kamu ambil riwayat darinya. Wahakada a'immah tidak menghalangi mereka untuk bicara hak, kalaupun itu kepada orang yang paling dekat dengan mereka. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, sebagai saksi Allah. Fiye, di selain umat ini, terlebih di selain ahlus sunnah, para ulama hadis dan yang mengikuti mereka, enggak akan kamu dapati seperti ini. Ada kecenderungan orang itu membela atau paling tidaknya menutupi kalau yang bersangkutan orang dekatnya, apalagi itu orang tuanya sendiri, apalagi itu orang yang dia senangi. Padahal miskin tidak sadar kalau perbuatan dia itu memadorotkan, bukan memanfaat, bukan memberi manfaat, tetapi malah memberi madorot. Dia maunya kan memberi manfaat, dilindungi, ditutup-tutupi, dibela-bela. Adalah justru madorot dan kejelekan yang dia berikan kepada mereka dengan perbuatan yang dia lakukan. Makanya dikatakan, roma naf'an fadharra min ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Dia menginginkan manfaat, fadharra min ghairi qasd, walaupun ini angkos, dia memadharatkan tanpa dia sadari, padahal ini dia sadari. Apalagi kalau dia sadari. Makanya dari bentuk bir, dari bentuk bakti dan kebaikan, bisa menjadi uku, kedurhakaan. Maunya dia berbakti kepada orang tuanya, saudaranya, keluarganya, siapa orang yang dia senangi, yang dia cintai. Padahal bakti dan kebaikan dia itu kejelekan dan kejahatan, bukan kebaikan. Hukum. Dan banyak yang semacam itu. Dalam gambaran ekstrim, seperti seorang anak yang melihat orang tuanya tidur diganggu oleh lalat, diusir lalat itu. Namanya lalat, dia terus ya inginnya baik supaya gak terganggu istirahatnya, si bapak, masya Allah. Waladun bar, walad saleh, masya Allah. Kesel dia, begitu seringnya mengusir, lalat terus berdatangan. Sampai kemudian lalat ini hinggap di hidung bapaknya. Kerja, mumpung hinggap di sini. Dari tadi kesel diusir-usir, gak pergi-pergi. Dia inginnya bakti. Inginnya gak terganggu istirahatnya orang tuanya, tidurnya mereka. Dia ambil batu besar. Ada. Nih, hilang sudah lalatnya. Minal birri ma yakunu uquqa. Ada dalam bentuk bakti itu yang menjadi kedurhakaan. Dia sadari ataupun tidak. Dan banyak yang semacam ini. Baik itu anak kepada orang tua kepada anak, saudara, kakak kepada adik, adik kepada kakaknya, betapa banyaknya. Dilos dan dilepas pokoknya semua yang dia minta, segala yang dia inginkan dituruti, gak ada batasnya sudah. Gak semua bakti menjadi bakti, gak semua kebaikan menjadi kebaikan, gak semua manfaat menjadi manfaat, bisa memadaratkan. Roma naf'an fadharra min ghairi qasdin wa min albirri ma yakunu uquqa. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjutan ayat insyaallah. Pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.